Kami angkat pertanyaan dari Pak Muhammad yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah hukum memiliki kartu kredit yang digunakan untuk membeli barang dari luar secara online? Kita menggunakan kartu kredit tersebut karena merupakan salah satu metode pembayaran di situs online tersebut dan juga ingin memperoleh kemudahan. Perlu diketahui bahwa kami yakin bahwa kami bisa melunasi tagihan sebelum jatuh tempo sehingga menghindari tambahan tagihan yang diakibatkan karena keterlambatan melunasi. Dan ditekankan bahwa penggunaan kartu kredit ini hanya untuk membeli barang yang sebenarnya kita tidak mampu membelinya yang akan menjerumuskan pada munculnya riba. Namun karena ingin membeli barang dengan salah satu metode pembayaran yaitu kartu kredit. Ya. Nah, Permasalahan kartu kredit, hal ini disepakati oleh para ulama, ya, yang ada persyaratan ribanya adalah riba. Persyaratan bahwa Anda akan didenda bila terlambat. Walaupun Anda mengatakan saya mampu dan di sana ada keputusan dari lembaga fikih Islam internasional bahwa OKI mengatakan tidak boleh juga menerbitkannya. Lalu bagaimana sekarang Anda membutuhkannya? Sebetulnya ada solusi. Ya. Bila ada deposit di sana, atau mungkin diistilahkan oleh sebagian para praktisi dengan auto debit kalau saya tidak salah, ada uang Anda yang didepositokan di sana, disimpan di sana, tapi ini juga harusnya dengan tanpa riba juga, depositokan dengan cara tanpa riba, baik taruh di rekening giro atau lain-lain caranya yang bisa Anda persyaratkan tidak ada pertambahan bunganya, ya. Kemudian minta kepada dia bahwa kartu kredit ini atau debit setiap Anda belanja pakai uang Anda, bukan pakai uang bank itu. Ini dibolehkan oleh para ulama karena al-wakalah bid-dafa, Anda mewakilkan kepada bank untuk tolong bayarkan dan dari uang sendiri. Ini solusi saya kira. Kalau tidak begini, tidak ada deposit Anda atau ada juga uang Anda, tapi bukan dari uang Anda ini yang diambil, maka ini tetap juga termasuk dalam kartu kredit yang dibolehkan. Dan saya kira untuk sekedar berbelanja belum sampai tahap darurat. Ya, sekedar untuk berbelanja belum sampai darurat. Ya. Wallah ta'ala.